Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita membahas kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang pada pertemuan yang telah lalu kita membahas bab yang ke-45, yaitu man sabad dahra faqad adallaha. Barang siapa yang mencela masa, maka sungguh dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini kita membahas, melompat sedikit, ya, bab yang ke-58, yaitu babu an-nahi an-sabir rih, yaitu bab tentang larangan mencela rih, yaitu angin. Karena pembahasan ini masih serupa atau sama dengan pembahasan sebelumnya, yaitu larangan untuk mencela masa. Oleh karena itulah Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, tatkala beliau mensarah bab yang ke-58 ini, yaitu larangan untuk mencela angin, beliau mengatakan, hadal babu min jinsil abwabil sabiqati allati fiha an-nahyu an sabid dahri. Jadi bab ini adalah sejenis dengan bab yang sebelumnya, yang di dalamnya ada larangan untuk mencela masa. Karena masa dan rih dan angin ini adalah sama-sama makhluk yang Allah ciptakan, yang Allah atur murni kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi pada masa dan apa yang bertiup pada angin ini mutlak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang menciptakannya dan yang mengaturnya secara mutlak. Yang namanya masa, yang namanya rih adalah makhluk yang dia sama sekali tidak memiliki ikhtiar, tidak memiliki kehendak, tidak memiliki kemauan. Ya, murni Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Maka tatkala seseorang mencela masa, mencela angin, maka hakikatnya dia telah mencela Allah Subhanahu wa taala. Adapun hukumnya, penjelasannya sama seperti orang yang mencela masa. Jika dia mencela angin dengan keyakinan bahwasanya angin tersebutlah yang dengan sendirinya yang dia bertiup ke arah barat atau ke selatan, ya dia meyakini angin tersebutlah yang bertiup dengan sendirinya, tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini hukumnya adalah syirkun akbar, li'annahu syirkun fi rububiyah, karena hakikatnya adalah syirik di dalam rububiyah. Akan tapi jika dia mencela angin tapi masih meyakini Allah lah yang menciptakan dan mengatur angin tersebut, namun dia mencela angin tersebut karena angin tersebut sebagai sebab terjadinya sesuatu yang dia tidak sukai, maka ini hukumnya adalah syirkun asgar, hukumnya haram dan termasuk dari kesyirikan yang asgar. Ya, bahkan sebagaimana yang sudah kita jelaskan tatkala kita membahas firman Allah wala fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, di antara tafsiran ayat yang mulia ini Ibnu Abbas mengatakan seperti perkataan kanat srihu thayban wa kanal malahu hadikan. Ya, mereka menyandarkan kepada angin akan baiknya angin dan cerdiknya nahqada. Ini Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya hal tersebut termasuk dari menjadikan tandingan bersama Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan penjelasan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau membawakan sebuah hadis dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubu ar-riha." Ai maknanya adalah la tadhumuha. Janganlah kalian mencela angin. watal'anuha, dan janganlah kalian melaknat angin. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah yang mereka mencela angin tatkala datang kepada mereka yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Sementara kewajiban bagi seorang hamba tatkala dia mendapatkan sesuatu yang dia tidak inginkan, dia tertimpa sesuatu yang dia benci, maka hendaklah dia mengintrospeksi dirinya, karena tidaklah sesuatu yang menimpa dirinya dari sesuatu yang dia tidak sukai, dari musibah atau yang semisalnya, hal ini semata-mata disebabkan karena dosa yang dia lakukan. Maka hendaklah seseorang tatkala mendapatkan suatu musibah dengan berbagai macam bentuknya, mungkin dengan perantara angin ataupun yang lainnya, maka hendaklah dia introspeksi diri dia dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah bersabda, "Fa idza ra'aitum ma taqrahuna," jika kalian melihat sesuatu yang kalian benci dari angin tersebut, mungkin angin yang begitu kerasnya, angin yang begitu dinginnya atau begitu panasnya, fakulu, maka katakanlah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadapkanlah diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian mencela angin, tapi hendaklah kalian menghadapkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang mengatur angin tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapkanlah, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepadamu dari kebaikan angin ini. Wa khairi ma fiha, dan kebaikan apa-apa yang berada di dalamnya. Wa khairi ma umirat bihi, dan kebaikan apa-apa yang telah diperintahkan dengan angin tersebut. Wa na'udzubika min syarri hadhihi rih, dan kami berlindung kepadamu dari kejelekan angin tersebut. Wa syarri ma fiha, dan kejelekan apa-apa yang ada di dalamnya. Wa syarri ma umirat bihi, dan kejelekan apa-apa yang telah diperintahkan dengannya. Jadi seseorang tatkala tertimpa hal-hal yang demikian ini, angin kencang ataupun yang semisalnya, maka hendaklah dia menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta kebaikan dan agar dihindarkan dari sesuatu yang membahayakan. Ma yustafadu minal hadis, faedah hadis yang dapat kita ambil sebagaimana dijelaskan dalam kitab I'anatul Mustafid. Yang pertama adalah larangan mencela angin, dan ini adalah mengurangi ketauhidan yang ada pada diri seseorang, karena hakikatnya tatkala dia mencela angin, hakikatnya dia adalah mencela Allah Subhanahu wa taala. Karena angin adalah termasuk dari makhluk yang murni Allah yang menciptakannya dan yang mengatur, tanpa ada kehendak sedikit pun pada angin. Beda dengan manusia sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu, bahwasanya manusia perbuatannya ini disandarkan kepada mereka. Mereka dihisab atas apa yang mereka lakukan. Jika mereka melakukan ketaatan, maka mereka berhak mendapatkan balasan dari Allah berupa pahala. Namun jika mereka melakukan kemaksiatan, maka mereka berhak mendapatkan balasan berupa adab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia ini adalah makhluk yang Allah berikan akal kepada mereka, Allah berikan pilihan kepada mereka, ada iradah, ada masyiah, dan Allah memberikan kudrah pada diri mereka. Sehingga layaklah kalau manusia, apa yang dilakukan oleh manusia ini, ya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan tanpa memiliki ikhtiar, tanpa memiliki iradah. Maka tidak ada hisab bagi mereka. Kemudian yang kedua, fihi an-riha mudabbaratun makhluqatun. Ya, bahwasanya rih ini adalah makhluk yang dia murni diatur. Dia mendatangkan kebaikan dan kejelekan bi amrillahi, ini semata-mata karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang namanya angin ini tidak bisa kita nisbatkan celaan, dan juga tidak kita bisa nisbatkan pujian kepada angin. Tidak boleh kita mencela angin, dan juga tidak boleh kita memuji angin. Ya. Karena apa yang ada pada angin ini murni Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkannya. Kalau misalnya ada suatu angin yang bagus, maka kita hendaklah menyandarkannya kepada yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mengatakan kanat sirih at-thayyibah, tidak ini hal ini karena anginnya yang bagus atau yang semisalnya. Ini kan memuji angin. Dan seperti ini tidak boleh, karena di dalamnya termasuk ada unsur menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang selanjutnya, faedah yang ketiga di dalam hadis ini, dalilun ala annal muslim, adalah merupakan dalil bahwasanya seorang muslim ya tatkala mereka dalam keadaan mendapatkan suatu musibah ataupun yang semisalnya, maka hendaklah mereka mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tidaklah meninggalkan doa dan tidak menyandarkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak seperti orang-orang musyrikin zaman sekarang, ya, tatkala mereka mendapatkan suatu musibah, ya, bukannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka malah melakukan kesyirikan, meminta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang-orang musyrikin zaman dahulu yang mereka melakukan kesyirikan kalau dalam keadaan lapang saja, namun tatkala mereka dalam keadaan kejepit, kepepet, ya, mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang musyrikin zaman sekarang yang secara penampilannya mereka berpenampilan seorang muslim, ya, mereka melakukan kesyirikan baik di dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan terjepit. Mungkin ini yang kita bisa sampaikan terkait dengan bab yang ke-58. Kita masuk pada bab yang selanjutnya, yaitu bab yang ke-46. Karena 45 sudah kita jelaskan, ya, terkait masalah sumpah, kalau tidak salah. Bab yang ke-46 yaitu babu at-tasammi biqadil qudati wa nahwihi. Bab tentang bernama atau berjuluk dengan al-qadil qudati, hakimnya para hakim. Pada bab ini ada beberapa poin yang insyaallah kita akan jelaskan. Yang pertama adalah hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Kemudian yang kedua adalah penjelasan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dijelaskan di dalam kitab Al-Qawlul Mufid bahwasanya makna dari at-tasammi, bab at-tasammi, yakni mencakup ma idza samma nafsahu, mencakup seseorang yang dia menamakan dirinya dengan nama tersebut ataupun yang semisalnya, au sammahu ghairuhu fayurdiya, atau orang lain menamakan dirinya dengan nama tersebut atau yang semisalnya dan dia ridho. Jadi maksud dari bab at-tasammi, bab bernama dengan qadinya para qadi, hakimnya para hakim atau yang semisalnya, baik dia menamakan atau menjuluki dirinya dengan julukan tersebut atau dengan nama tersebut, atau mungkin ada orang lain yang menjuluki dia dengan nama tersebut dan dia ridho, maka masuk ke dalam pembahasan bab kita ini. Adapun hubungan wa nahwihi dan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan yang semisalnya, yakni kullus min fihi ta'dhimun syadidun lil makhluk, yaitu setiap nama yang di dalamnya ada pengagungan yang sangat bagi makhluk, baik dari lakop-lakop, julukan-julukan, atau nama-nama yang memang di dalamnya ada unsur pengagungan kepada makhluk yang tidak layak ditujukan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti Malikul Amlak, rajanya para raja, Hakimul Hukam, hakimnya para hakim, Sayyidus Sadati, tuannya para tuan, dan Sultan, Sultanus Salatin, dan sultannya para sultan, ataupun nama-nama atau lakop-lakop yang semisal dengannya. Adapun hubungan bab ini dengan kitab tauhid, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalih Utsaimin di dalam kitabnya Qawlul Mufid dan juga oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, ya, beliau di sini mengatakan bahwasanya orang yang bernama dengan nama yang demikian itu, atau mungkin ada orang yang menamakan dirinya dengan nama yang seperti itu dan dia ridho, wa huwa radin, dengan catatan dalam keadaan dia ridho, berarti kalau seandainya ada orang yang menjuluki dia dengan julukan seperti itu, ya, qadinya para qadi ataupun yang semisalnya, namun dia tidak ridho, dia tidak senang, maka tidak masuk ke dalam pembahasan kita. Ya. Yang masuk di dalam pembahasan kita adalah orang yang dia bernama dengan nama tersebut, yang dia menamakan dirinya dengan nama tersebut, atau ada mungkin orang lain yang menamakan dirinya dengan nama tersebut dan dia ridho. maka orang seperti ini faqad ja'ala nafsahu syarikan ma'allahi fima la yastahiquhu illallah. Berarti dia telah menjadikan dirinya bersekutu bersama Allah di dalam perkara yang tidak berhak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu la ahada, karena tidak ada seorang pun yang berhak memiliki julukan qadinya para qadi atau hakimnya para hakim atau rajanya para raja kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah hakimnya para hakim, qadinya para qadi, rajanya para raja, yang semua hukum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu hadha muharramun wa manhiyun anhu. Maka yang semua ini, ya julukan-julukan yang seperti ini, hukumnya adalah diharamkan dan dilarang. Karena yang dituntut bagi seorang makhluk adalah dia merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perkara-perkara yang di dalamnya ada unsur tazkiyah, ya, pensucian diri atau pengagungan terhadap diri, ya, yang mana hal tersebut membawa seseorang pada sifat sombong ataupun ujub. Dan semua ini adalah merusak dari akidah seseorang, karena sebagaimana sudah kita jelaskan bahwasanya akidah tauhid, yang nama orang-orang yang bertauhid adalah orang-orang yang dia mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bentuk, ya, penyerupaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk di dalamnya adalah bernama dengan nama-nama yang seperti ini yang tidak layak ditujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti misalnya qadi al-qudat. Ya, qadinya para qadi, yang ini tidaklah layak kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah Subhanahu wa taala yang akan memutuskan perkara manusia di akhirat nanti dengan keputusan yang akhir, yang Allah Subhanahu wa taala mengadili semua manusia, memberikan keputusan kepada semua manusia, baik para rajanya ataupun rakyatnya ataupun ulamanya ataupun orang awamnya, semuanya akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keputusan yang mutlak. Ya, beda dengan makhluk. Memang makhluk terkadang sewaktu di dunia dia sebagai qadi, sebagai seorang hakim, tapi hakimnya dia terbatas, hanya menghakimi beberapa orang saja. Dan tatkala dia menetapkan suatu hukum pun belum tentu benar, kadang benarnya, kadang salahnya. Adapun Allah Subhanahu wa taala menghakimi semua makhluk, dan apa yang Allah tetapkan bagi mereka pasti adilnya, pasti benarnya. Ya. Adapun di sini dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin, adapun julukan seperti Syaikhul Islam, ya, seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, ini pun julukan seperti ini ada perinciannya. Tidak mutlak boleh. Ya. Beliau mengatakan, apabila diinginkan dari julukan tersebut, annahu asy-syekhul mutlak, maksud dari Syaikhul Islam annahu bahwasanya dia adalah syekhul mutlak, alladhi yurja'u ilaihi al-islam, yang Islam dikembalikan kepadanya, fahadha la yasihu, maka yang seperti ini tidaklah benar. Ya, tidaklah boleh. Ya, tatkala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, sebenarnya beliaulah yang lebih berhak, ya, dijuluki Syaikhul Islam. Tapi kalau seseorang menamakan ulama dengan Syaikhul Islam, kalau dia menginginkan bahwasanya semua perkara Islam ini bisa dikembalikan kepada ulama tersebut sehingga dia dijuluki Syaikhul Islam, maka ini tidak boleh. Karena Abu Bakar seharusnya lebih layak dijuluki dengan Syaikhul Islam. Namun jika tujuannya memberikan lakab seperti ini Syaikhul Islam, bahwasanya ulama tersebut adalah jaddada fil Islam, seorang mujaddid yang dengan perantaranya dia, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, memiliki pengaruh yang sangat baik di dalam membela agama Islam, memperbarui agama Islam, fala ba'sa fi itlaqihi, maka yang seperti ini tidaklah mengapa. Ya, jadi lakab dari Syaikhul Islam ini, ya, kalau misalnya diinginkan bahwasanya ulama tersebut dijuluki Syaikhul Islam karena semua Islam, ajaran Islam ini bisa dikembalikan kepada ulama tersebut, maka hal ini tidaklah boleh. Tapi kalau diinginkan dari Syaikhul Islam ini bahwasanya ulama tersebut adalah termasuk dari mujaddid, ya, yang memperbarui Islam kembali seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang seperti ini tidaklah mengapa. Adapun penisbatan penyandaran lafaz al-imam kepada seseorang, maka wa huwa ahwanu bikathirin minat tasammi bi Syaikhul Islam, maka ini lebih ringan pembahasannya, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menamakan imam masjid dengan imam. Jadi kedudukannya ibaratnya lebih tinggi Syekhul Islam. Julukan Syekhul Islam dibandingkan Al-Imam. Akan tetapi tidak boleh pula kita bermudah-mudah di dalam menyandarkan imam ini kepada seseorang. Ya. Orang itu disandarkan, dijuluki imam, memang jika orang tersebut adalah orang yang dijadikan sebagai kudwah, teladan, dan memang memiliki pengikut-pengikut. Seperti Al-Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan selain dari mereka yang memang orang-orang yang mereka, yang kita bisa mengambil teladan dari mereka, dan memang mereka ini adalah orang-orang yang banyak pengikutnya. Maka tidaklah mengapa kita menyandarkan kepada mereka Al-Imam, laqab dari Al-Imam. Dalilnya, fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, inna akhna'a ismin innallah, sesungguhnya nama yang paling hina di sisi Allah. Akhna'a ini ditafsirkan oleh muallif ya, pada akhir bab, kalau kita lihat di dalam matannya, ini adalah awdau, yaitu yang paling hina. Sesungguhnya nama yang paling hina di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah rajulun, seorang laki-laki, tasamma, boleh kita baca tasamma, boleh kita baca yusamma. Jadi ada dua riwayat, sebagaimana yang dijelaskan ada dalam riwayat yang lain yusamma. Apa bedanya antara tasamma dengan yusamma? Bedanya kalau tasamma berarti maknanya itu seorang laki-laki yang dia menamakan dirinya malikal amlak, rajanya para raja. Ini kalau lafadznya tasamma. Adapun kalau lafadznya adalah yusamma, yakni maknanya sammahu ghairuhu wa huwa radin wa lam yunkiruh. Kalau yusamma berarti maknanya adalah ada orang menamakan dirinya dengan nama tersebut dan dia ridho dan tidak mengingkarinya. Ini ada orang yang menjuluki raja para raja. Ini makna dari yusamma. Kemudian Rasulullah bersabda, la malika illallah, karena tidak ada raja kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, dijelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini bersabda, inna akhna'a. Sebagaimana tadi kita jelaskan bahwasanya mu'alib, beliau menafsirkan akhna'a di sini adalah awdo'a, yaitu yang paling hina. Orang yang dia bernama dengan atau menamakan dirinya dengan malikal amlak, rajanya para raja. Apabila julukan malikal amlak ini disandarkan kepada makhluk, fa innaha takunu wadi'atan, maka sesungguhnya penyandaran tersebut hakikatnya adalah hina indallahi, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kewajiban seorang hamba sekali lagi adalah dia merendahkan diri. Namanya juga abdun, hamba. Tugasnya adalah dia merendahkan diri kepada sang penciptanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba, semakin dia menghambakan dirinya, semakin dia merendahkan dirinya kepada Al-Khaliq, sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan semakin mulia dan tinggi kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, ya, jika dia tidak merendahkan diri, bahkan dia sombong, ya, maka di sisi Allah adalah dia orang yang paling hina. Oleh karena itulah julukan malikal amlak yang di dalamnya ada unsur kesombongan, ya, yang nama inilah, yang julukan ini tidaklah berhak kecuali untuk Allah subhanahu wa ta'ala, jika disandarkan kepada manusia, ini hakikatnya penghinaan. Walaupun mungkin maksud dari pemilik nama tersebut, dia menyombongkan diri. Akan tetapi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala malah sebaliknya. Orang yang menyombongkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia adalah orang yang paling hina di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna allaha yujazihi binaqdi qasdihi. Ya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas orang-orang yang seperti ini kebalikan dari tujuannya. Tatkala seseorang dia ingin membanggakan dirinya, dia memberikan julukan pada dirinya malikal amlak, atau mungkin ada orang yang menjulukinya dan dia ridho dengan julukan yang seperti ini dan dia merasa tinggi, maka Allah akan balas dia dengan kebalikannya. Allah akan jadikan dia hina. Kama ja'a fil hadis, sebagaimana telah datang di dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah bersabda, annal mutakabbirina yaumal qiyamah yuhsyaruna amsaladzar. Ya, bahwasanya orang-orang yang sombong pada hari kiamat, mereka akan dikumpulkan dalam keadaan seperti biji dzarrah. Ya, dzarrah sebagaimana yang sudah kita pernah jelaskan, ya dzarrah ini imma dia adalah semut kecil, ya, atau mungkin debu, atau kalau kita lihat di rumah yang ada celah-celah ada sedikit celah kemudian tersinarkan oleh matahari, kemudian ada sesuatu yang terbang, maka itu pun termasuk dari makna dari dzarrah. Ya, jadi orang yang dia menyombongkan dirinya pada hari kiamat, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan seperti dzarrah, sesuatu yang sangat kecil. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala yang membalasnya dengan kebalikan apa yang dia inginkan. Ya. Maka jelas sekali dari hadis yang mulia ini menunjukkan tidak bolehnya bagi kita, ya, untuk menamakan seseorang atau bernama dengan nama yang tidak layak bagi makhluk kecuali bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam nama tersebut ya dijelaskan di sini fihi fahada fihi su'u adabin ma Allah. Maka di dalam nama tersebut di dalamnya ada jeleknya adab bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan adanya pengagungan kepada dirinya sendiri atau kepada orang lain yang tidak berhak ditujukan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang kita bisa sampaikan terkait dengan bab ini. Kita masuk pada bab yang selanjutnya, yaitu bab yang ke-47, yaitu bab ihtirami asma'illah taala wa taghyiril ismi min ajli dzalika. Itu bab tentang wajibnya memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan merubah nama dalam rangka memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menjelaskan bab ini, ada penjelasan tambahan terkait dengan ucapan-ucapan yang sering diucapkan oleh manusia yang ana ambil penjelasannya dari kitab Tauhid Muyassar, ya, di dalam kitab tersebut pada halaman 119 pada kitab ana, yaitu Tauhid Muyassar, ada pembahasan tentang qaidatani nafi'atani fil alfat, tentang dua kaidah yang sangat bermanfaat terkait dengan ucapan-ucapan. Yang pertama dikatakan dalam kitab tersebut, wujubu hifdzil lisan anil kalami al muharram. Jadi wajibnya bagi kita untuk menjaga lisan dari perkataan-perkataan yang haram, seperti ghibah, namimah, dusta, perkataan-perkataan yang syirik, seperti bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala ataupun yang semisalnya. Li'anal insana muhasabun an kulli ma yanfauhu ma yalfadhuhu. Dikarenakan manusia itu akan dihisab atas setiap apa yang terucap dari lisannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf ayat 18, Allah berfirman, ma yalfidhu min qalin illa ladaihi raqibun atid. Ya, apa-apa yang dia ucapkan dari perkataan tidaklah yang dia ucapkan dari perkataan kecuali di sisinya ada raqib atid. Walaupun para ulama di sini khilaf tentang raqib dan atid, apakah ini dua nama orang malaikat atau sifat dari malaikat yang selalu mendampingi orang manusia yang mencatat apa yang dilakukan oleh manusia dari ucapan maupun perbuatan. Kalau menurut penjelasan Sesal Utsaimin, bahwasanya raqib dan atid ini adalah merupakan sifat dari malaikat, ya, bukan nama malaikat. Dan juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan perkataan yang seperti ini, perkataan yang haram yang wajib bagi kita untuk menjaga lisan kita, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah pernah bersabda, wa innal abada, sesungguhnya seorang hamba, la yatakallama min sakhatillah, yang dia berbicara yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, la yulqa laha balan, dan dia tidak memperhatikan, tidak memikiri akibat dari ucapannya, yahwi biha fi jahannam, yang menyebabkan apa yang dia ucapkan tersebut, ya, dia dijatuhkan ke dalam neraka dengan sebab apa yang dia ucapkan. Maka terkait dengan kalam-kalam, ucapan-ucapan yang haram, maka wajib bagi kita untuk menjaga lisan kita dari ucapan tersebut. Dan bisa jadi seseorang itu keluar dari Islam disebabkan satu kalimat yang dia ucapkan. Kemudian yang kedua adalah al-alfadhu wal-kalimatu al-muhtamal li-syirk. Lafad-lafad atau kalimat-kalimat yang mengandung kemungkinan siriknya. Maka yang seperti inilah yajuzu istimaluha, tidak boleh bagi kita untuk menggunakannya. Ya, kita harus berhati-hati dari lafad-lafad yang di dalamnya ada unsur mengandung kesyirikan. Dikarenakan menggunakan lafad-lafad yang seperti ini, dikhawatirkan bagi kita terjerumus ke dalam kesyirikan atau membuka pintu-pintu kesyirikan. Ya, seperti perkataan laula fulan ataupun yang semisalnya, ya sebaiknya perkataan yang seperti ini, ya kita jauhkan dalam artian tidak langsung kita menyandarkannya kepada sebab, tapi kita harus menyandarkannya terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terkait dengan kaidah yang sangat penting yang terkait dengan ucapan-ucapan. Kita langsung masuk pada bab selanjutnya, yaitu bab yang ke-47, itu bab ihtirami asma'illahi ta'ala wa taqiril ismi min ajli dhalika. Ya, wajibnya memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wajibnya merubah nama Allah dalam rangka memuliakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ada 3 poin yang insyaAllah kita akan bahas. Yang pertama adalah penjelasan dari judul bab. Kemudian yang kedua adalah hukum bernama dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah penjelasan dalil. Penjelasan judul bab ini ana ambil dari kitab I'anatul Mustafid karya Syaikh Al-Fauzan. Beliau mengatakan qauluhu rahimahullah ta'ala, perkataan mu'alif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu babu ihtirami asma'illahi ay ikramuha wa ijlaluha wa adamu ihanatiha awisti'amaliha fi syai'in yumtahanu. Itu bab wajibnya memuliakan Allah, memuliakan nama-nama Allah, mengagungkan nama-nama Allah, dan tidak menghina nama-nama Allah atau menggunakan nama-nama Allah pada sesuatu yang mungkin bisa terhinakan. Beliau kemudian mengatakan wallahu ta'ala, ketahuilah bahwasanya Allah ta'ala memiliki nama-nama yang Allah menamakan dirinya dengan nama tersebut di dalam kitabnya Al-Quran. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan diri Allah di dalam sunnah-sunnahnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama yang sangat banyak, yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan hanya milik Allah lah nama-nama yang husna, bentuknya jamak, menunjukkan akan banyaknya. Fad'uhu biha, maka berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Dan juga Nabi SAW pernah bersabda di dalam doanya, mengatakan Allahumma inni as'aluka bikullis min huwa lakas samaita bihi nafsaka. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan seluruh nama yang engkau bernama dengan nama tersebut, yang engkau namakan dirimu dengan nama tersebut, o anzaltahu fi kitabika, atau engkau turunkan nama tersebut di dalam kitabmu, o alamtahu ahadan min khalqika, atau engkau ajarkan nama tersebut kepada salah seorang dari hambamu, au istatharta bihi fi ilmil ghaib indaka. Ini syahidnya, atau yang engkau sembunyikan nama tersebut di dalam ilmu ghaibmu di sisimu. Yang menunjukkan di sana ada nama yang Allah tidak beritahu kepada seorang makhluk pun. Yang menunjukkan nama Allah sangatlah banyak, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa asma'ullahi ta'ala la ya'lamuha illa huwa wa kulluha husna. Dan nama-nama Allah tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah dan seluruhnya adalah husna. Apa sih makna husna? Walillahil asmaul husna. Dan hanya milik Allah lah nama-nama yang husna. Lillahi di sini kalau kita lihat dari susunan bahasa Arab, kaidah bahasa Arab, lillahi jar wa majrur, lafadz yang mulia Allah ini kedudukannya sebagai fi mahalli raf'in sebagai khabar. Ya. Al asma'u sebagai mubtada. Al husna sebagai na'at dari al asma. Kenapa di dalam mengartikan walillahil asmaul husna harus kita artikan dan hanya milik Allah lah? Karena sebagaimana kaidah dalam bahasa Arab, khobar itu asalnya dia jatuhnya setelah mubtada. Aslinya al-asmaul husna lillahi. Namun tatkala suatu kalimat yang awalnya seharusnya dia di belakang kok dikedepankan, ya, menjadi walillahil asmaul husna, maka hal ini menunjukkan yufidul hasr wal qasr, menunjukkan pembatasan. Hal ini menunjukkan bahwasanya nama-nama yang husna hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Berarti manusia ini namanya tidak husna. Selain Allah namanya tidak husna. Kenapa bisa seperti itu? Kita lihat mana husna. Husna itu terkait dengan nama-nama Allah adalah nama yang sampai pada puncaknya kebaikan. Sampai pada puncaknya kebaikan. Kenapa nama-nama Allah sampai pada puncaknya kebaikan? Karena nama-nama Allah, ya semuanya pasti mengandung sifat yang sesuai, yang terkandung dalam nama tersebut. Yang sempurna dan tidak ada kekurangannya sedikit pun dari berbagai macam sisi. Setiap nama Allah pasti mengandung sifat yang sesuai. Tatkala nama Allah, Allah memiliki nama As-Sami, Maha Mendengar, maka benar-benar mengandung sifat bahwasanya Allah Maha Mendengar dan mendengarnya Allah sempurna. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Razzaq, Zat yang Maha memberikan rezeki, maka terkandung di dalamnya sifat Allah Maha memberikan rezeki, semua makhluk diberikan rezeki. Beda dengan manusia. Terkadang ada nama manusia, namanya bagus. Namanya Muhammad. Muhammad itu artinya apa? Orang yang dipuji. Seharusnya orang yang dipuji kan memiliki sifat-sifat yang terpuji. Tapi nyatanya banyak orang yang namanya Muhammad, ya, hanya sekedar nama, tidak mengandung sifat di dalamnya. Ada orang namanya Untung, tapi tidak mengandung sifat di dalamnya. Ternyata dia selalu rugi. Jadi kebanyakan dari nama kita ini hanya sekedar nama, tidak mengandung sifat di dalamnya. Ya, beda dengan nama Allah Subhanahu wa taala husna, sampai pada puncaknya kesempurnaan. Karena kenapa? Karena setiap nama pasti mengandung sifat. Dan ini hanyalah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk ada, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dinamakan Muhammad, ya, karena memang beliau memiliki sifat-sifat yang terpuji. Kemudian di sini dijelaskan wa ta'addudul asma, dan terbilangnya sebuah nama, terbilangnya nama, ya, yadulu ala idhamil musamma, maka menunjukkan akan agungnya zat yang dinamai tersebut. Semakin zat atau sesuatu dia memiliki nama, banyak nama, maka menunjukkan akan kemuliaan zat yang dinamainya. Ya, fahiya asma'un azimatun, dan nama-nama tersebut adalah nama yang sangat agung, yang wajib bagi seorang hamba itu untuk memuliakannya, mengagungkannya. Ya, bahkan terkait dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala bisa dijadikan bagi orang yang berdoa sebagai bentuk tawassul. Ya, di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ini adalah salah satu sebab bisa terkabulnya doa seseorang, yaitu bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fad'u biha, maka berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk bertawassul dengan nama-namanya yang husna, hal ini menunjukkan bahwasanya nama-nama Allah adalah nama-nama yang sangat sangat agung, maka tidak boleh bagi kita untuk menghinakannya, wajib kita memuliakannya. Dan bentuk menghinakan nama Allah sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan, kalau kita bisa simpulkan ada dua. Jadi bentuk, di antara bentuk menghinakan nama Allah Subhanahu wa taala ada dua. Yang pertama adalah meletakkan nama-nama Allah, ya, di tempat yang kemungkinan bisa terhinakan. Seperti mungkin ditulis di piringkah mungkin, atau di gelas, yang kemungkinan yang namanya gelas atau piring, ya, bisa dia diletakkan di tempat-tempat yang kotor. Tatkala kotor misalnya, kemudian dicuci, dimasukkan ke dalam kamar mandi atau yang semisalnya, maka tidak layak bagi kita untuk menulis nama-nama Allah di tempat-tempat tersebut, atau di kertas yang kemungkinan ini bisa terhinakan, ya, atau di tempat yang lainnya yang kemungkinan bisa terhinakan. Maka tatkala kita mendapatkan wa man wajada syai'an, kata beliau, min dzalika, dan barang siapa yang mendapatkan sesuatu dari demikian itu, kita dapatkan, kita sedang jalan, kemudian ternyata ada kertas undangan bertuliskan bismillah. Kita ngerti itu, kita baca. maka wajib atas kita, wajib alaihi raf'uhu, wajib bagi dia, bagi kita untuk mengangkatnya. Au itlafuhu, atau menghancurkan, merusaknya. Au izalatu smillahi ta'ala minhu, atau menghilangkan nama Allah. Ya, kalau kita dapatkan sesuatu undangan ke atau yang semisalnya di situ tertuliskan nama Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin ayat-ayat Al-Qur'an, atau mungkin hadis-hadis Rasulullah, kewajiban bagi kita untuk mengambilnya. Kita hancurkan, ya, atau kita menghilangkan lafaz Allah Subhanahu wa taala. Fa hadha min ihtirami asma'illahi ta'ala, dan ini termasuk dari memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi perbuatan yang seperti ini adalah menjadi sebab Allah masukkan kita ke dalam surganya. Ya, seseorang aja dalam sebuah hadis yang mulia, yang dia hanya sekedar menyingkirkan gangguan dari jalan, ya, karena keikhlasan dia, dengan sebab itu Allah masukkan dia ke dalam surga. Apalagi kita melakukan yang seperti ini, ya, kita melihat, ya, kertas-kertas yang bertuliskan lafaz-lafaz Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk mengambilnya, ya, kita bakar mungkin, atau kita menghilangkan lafaz Allah Subhanahu wa taala. Dan selayaknya ya, bagi kita mungkin di rumah kita ini kita memiliki sebuah wadah khusus ya, yang layak. Mungkin kita beli tempat sampah yang masih bersih, tidak tepat, bukan untuk tempat sampahnya, ya, kita siapkan, atau mungkin kardus atau yang semisalnya, yang intinya adalah wadah, ya, yang kita sediakan di rumah untuk tempat-tempat sobekan-sobekan Al-Qur'an atau undangan-undangan, karena kita sering dapat undangan, ya, yang di situ bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak terpakai kan biasanya terlantar begitu saja. Ya, maka kita siapkan yang seperti itu. Nanti kalau kita dapat, kita letakkan ke wadah tersebut. Ya, nanti kalau sudah penuh baru kita bakar. Ya, hendaknya ya, bagi setiap kita ini memiliki di rumah kita atau di sakan kita memiliki sebuah wadah untuk tempat-tempat yang seperti itu. Ya, kertas-kertas yang bertuliskan lafaz Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian termasuk juga yang tidak memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala adalah bernama dengan nama-nama Allah yang nama tersebut khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh seorang makhluk bernama dengan nama tersebut. Kalau ada makhluk bernama dengan nama Allah yang khusus bagi Allah, seperti mungkin ada makhluk manusia diberi nama Allah, mungkin atau Ar-Rahman, ya, maka wajib bagi dia untuk merubah nama tersebut, ya, dalam rangka memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah terlanjur mungkin orang tuanya yang memberikan nama, dan pada saat itu belum mengerti bahwasanya nama tersebut, tidak tahu anaknya dinamakan dengan Rahman, ya, atau yang semisalnya, nama-nama yang khusus bagi Allah, kalau bisa diganti aktenya maka diganti. Kalau seandainya tidak memungkinkan, maka tatkala kita memanggilnya jangan dipanggil Rahman, ya, tapi ganti dengan Abdurrahman ataupun yang semisalnya. Ya. Poin yang kedua adalah hukum bernama dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Hukum bernama dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini yang qasimu ila qismaini, terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu bernama dengan nama-nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah Ar-Rahman, Al-Khaliq. Ini termasuk dari nama yang khusus, hanya Allah saja yang berhak dengan nama-nama tersebut. Kalau kita ditanya bagaimana kita bisa membedakan di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini khusus bagi Allah, ini tidak, maka kita lihat dari kandungan sifat yang ada pada nama tersebut. Ya. Kalau di dalam nama Allah itu mengandung suatu sifat yang tidak mungkin manusia memilikinya, berarti nama tersebut adalah khusus bagi Allah. Seperti nama Allah, Allah, nama yang paling mulia. Nama Allah ini mengandung sifat apa? Dzul uluhiyah, zat yang berhak disembah. Dan tidak ada seorang makhluk pun yang memiliki sifat dzul uluhiyah, yang berhak disembah. Oleh karena itulah nama Allah ini adalah nama yang khusus bagi Allah. Tidak boleh seorang makhluk pun bernama dengan nama tersebut, karena mengandung sifat yang hanya Allah saja yang memilikinya. Kemudian yang kedua, contohnya Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman mengandung sifat rahmatan wasiatan. Beda dengan Rahim, rahmatan khasatan. Kalau Rahman, rahmatan wasiatan, kasih sayang rahmat yang luas. Makanya kalau kita lihat terjemahan dari Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman, Rahman itu diartikan apa? Pemberi. Yang Maha Pemberi, Rahim diartikan penyayang. Karena memang nama Rahman ini mengandung sifat rahmatan wasiatan, rahmat yang luas. Ya, dengan nama Allah Ar-Rahman ini Allah memberikan rahmat kepada semua makhluknya. Semua makhluk diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik binatangnya, manusianya, baik kafirnya atau mukminnya, karena Allah memiliki nama Ar-Rahman. Yang ini tidaklah mungkin dimiliki oleh manusia. Ya, rahmat yang luas. Begitu juga dengan Al-Khaliqu. Al-Khaliqu ini adalah nama Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Mencipta. Ya, beda dengan manusia. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu mencipta adalah menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, menjadikan sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Itu hakikat dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya bumi dan alam semesta ini, dahulunya tidak ada, dahulu ada. Adapun manusia itu hakikatnya bukan mencipta, tapi hanya merubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Seperti bangku ini anggaplah ciptaan manusia. Tapi maksud ciptaan di sini adalah merubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Asalnya bangku ini adalah kayu dari pohon yang Allah ciptakan, kemudian dirubah oleh manusia. Dia rubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Adapun Al-Khaliq, ya, yang merupakan nama Allah, yaitu mencipta yang awalnya sebelumnya tidak ada menjadi ada, ini adalah merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Atau ya, nama yang dia mengandung sifat yang tidak layak bagi makhluk. Tadi yang pertama, ya, nama yang khusus bagi Allah, ya, yang memang yang mengandung suatu sifat yang makhluk tidak mungkin memilikinya. Atau nama yang nama tersebut mengandung sifat yang tidak layak bagi manusia. Seperti nama Allah Al-Mutakabbir, zat yang maha sombong. Ini adalah nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, yang makhluk tidak boleh bernama dengan nama tersebut. Kenapa? Karena tidak layak bagi makhluk untuk sombong. Ar-Razzaq, zat yang maha memberikan rezeki. Ya, karena yang bisa memberikan rezeki hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan makhluk ini tidak layak bernama dengan nama tersebut. Ya. Maka barang siapa yang bernama dengan nama-nama yang demikian ini, nama yang khusus bagi Allah, baik nama tersebut mengandung sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh manusia atau mengandung sifat yang tidak layak bagi makhluk, bagi manusia, maka wajib untuk dirubah. Kemudian yang kedua adalah bernama dengan nama Allah yang tidak khusus bagi Allah, yang makhluk pun ya bisa bernama dengan nama tersebut. Seperti ya menamakan manusia dengan Ra'uf. Ini dalam artian tidak dikasih abdun ya. Walaupun tidak dikasih abdun, Ra'uf, kita namakan anak kita dengan Ra'uf, hukumnya boleh. Rahim, maka ini hukumnya boleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya menamakan atau menjuluki Rasulullah dengan Rahim. Bil mu'minina Ra'uf Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina Ra'ufur Rahim. Ya, Rasulullah disifati dengan Ra'uf dan Rahim. Ya, menunjukkan bahwasannya nama ini bukan nama yang khusus bagi Allah. Manusia pun boleh bernama dengan nama tersebut. Atau menamakan diri kita atau anak kita dengan Alim. Alim. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala pun menamakan wasamma abdahu, menamakan hambanya bigulamin alim, dengan seorang anak yang berilmu. Atau nama-nama yang semisalnya, yang manusia pun boleh bernama dengan nama tersebut. Dalam artian, ya, batasannya jika memang nama tersebut mengandung sifat yang memungkinkan bagi manusia untuk memilikinya. Rahim, kasih sayang. Manusia memiliki sifat kasih sayang. Ra'uf, alim. Manusia pun juga memiliki ilmu. Akan tetapi, walakin yu'lam, perlu kita ketahui, annaha laysat ka asma'illahi ta'ala. Ya, nama-nama tersebut tidaklah seperti nama-nama Allah. Karena sekali lagi kalau manusia itu hanya sekedar nama saja. Ya, terkadang tidak mengandung sifat di dalamnya. Beda dengan nama-nama Allah. Tatkala Allah memiliki nama Alim, memang Allah adalah zat yang maha mengetahui. Tatkala Allah memiliki nama Rahim, memang Allah adalah zat yang maha rahim. Ya, beda dengan manusia, mungkin terkadang namanya Rahim, tapi Masya Allah orangnya sangat-sangat tidak penyayang. Ya. Kemudian penjelasan dalil. Abi Surai ini nama aslinya adalah Hani ibnu Yazid al-Kindi, seorang sahabat yang mulia. Ya. Annahu kana yukna abal hakam. Bahwasannya beliau diberikan kunyah dengan abal hakam. Kunyah sebagaimana yang telah kita ketahui adalah nama yang disandarkan atau diawali dengan kata abu atau ummu. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya. Tatkala Nabi mengetahui bahwasanya Hani ibnu Yazid ini ia berkunyah dengan Abul Hakam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Hani ibnu Yazid, "Innallaha huwal hakam." Sesungguhnya Allah itu adalah Al-Hakam. Al-Hakam ini min asma'illahi ta'ala. Termasuk dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'nahu, dan maknanya adalah Al-Hakimu alladhi idha hakama la yuraddu hukmuhu. Makna dari Hakam yang termasuk dari nama Allah, maknanya adalah Al-Hakim. Hakim yang apabila memutuskan suatu hukum, la yuraddu hukmuhu, maka hukumnya tidak akan tertolak. Pasti. Ya, tidak akan tertolak. Kemudian sabda Rasulullah, wa ilail hukmu. Wa ilail hukmu. Dan hanya kepadanya dikembalikan semua hukum. Hanya kepadanya. Sebagaimana yang tadi kita jelaskan, ilaih ini jar wa majrur fi mahali raf'in khobar. Al-hukmu ini adalah mubtada muakhar. Yang asalnya khobar itu setelah mubtada. Tatkala khabarnya dikedepankan, maka ini menunjukkan yufidul hasr, menunjukkan bahwasanya semua hukum ini dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menghukumi di antara hamba-hambanya baik di dunia maupun di akhirat. Ya, tatkala di dunia Allah Subhanahu wa taala menghukumi hamba-hambanya dengan Alkitab dan Sunnah. Yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman, wa makhtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ilallah. Dan apa-apa yang kalian perselisihkan di dalamnya dari sesuatu, maka hukumnya adalah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulihi. Jika kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, itu jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dikembalikan kepada Al-Quran, dan dikembalikan kepada Rasulullah adalah jika beliau masih hidup, ya dikembalikan kepada beliau. Ya, namun apabila beliau sudah meninggal pada zaman sekarang kita ini, maka dikembalikan kepada sunnahnya. Ini di dunia. Begitu pula di akhirat, Allah lah subhanahu wa ta'ala yang menghukumi, menghakimi semua makhluknya. Kemudian, Hani ibnu Yazid al-Kindi, beliau menjelaskan sebab mengapa beliau dijuluki dengan Abul Hakam. Beliau mengatakan, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, idza ikhtalafu fi syai'in, jika mereka berselisih tentang sesuatu, atauni, maka mereka pun mendatangiku. Fahakamtu bainahum, maka aku pun menetapkan hukum di antara mereka. Faradiya kilal fariqaini, maka keduanya pun, dua kelompok tersebut, ridho dengan keputusanku. Ya, jadi apabila kaumnya ini berselisih tentang sesuatu, maka mereka kembalikan kepada Hani ibnu Yazid, dan tatkala ibnu Yazid memutuskan hukum di antara mereka, maka beliau memutuskannya dengan keputusan yang adil. Kedua belah pihak yang bertentangan itu saling ridho dengan keputusan Hani ibnu Yazid. Sehingga kaumnya menjuluki beliau Abul Hakam. Ya, beliau dijuluki oleh kaumnya dengan Abul Hakam. Maka Rasulullah mengatakan, ma ahsana hadha. Alangkah bagusnya ini. mah ahsana hada, alangkah bagusnya ini. Maksudnya hada di sini isim isyarah, kembalinya bukan kepada kunyah Abul Hakam, tapi kepada perbuatannya Hani ibnu Yazid yang menamaikan antara orang yang berselisih. Famalaka minal walad, apakah anda memiliki walad, yaitu anak? Ya, ya, di sini Rasulullah SAW bertanya kepada Hani ibnu Yazid untuk mengganti kunyah yang benar. Sehingga ditanyalah Hani bin Yazid ini, apakah anda memiliki seorang anak? Qala, kemudian Hani bin Yazid mengatakan Suraihun wa Muslimun wa Abdullah. Surai, Muslim dan Abdullah. Qala, kemudian Rasulullah berkata kepadanya, faman akhbaruhum, siapakah yang paling besar? Ya qultu, aku berkata Surai, yaitu Surai. Qala, fa anta Abu Surai. Maka Rasul pun mengatakan fa anta Abu Surai. Kalau begitu ganti nama kunyahmu menjadi Abu Surai. Ya, dijelaskan di dalam kitab Qaulul Mufid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengganti kunyahnya Hani bin Yazid, ya, yang berkunyah asalnya adalah Abu Hakam, dengan Abu Surai diganti. Ini li amroini, karena dua sebab. Yang pertama, innal hakam huwallah, bosnya hakam ini termasuk dari Allah Subhanahu wa taala, nama Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qila, apabila dikatakan tatkala seorang memanggil ya Abul Hakam, ya Abul Hakam, ka'annahu qila ya Aballah. Ya, tatkala seorang memanggil Hani ibn Yazid ini ya dengan nama kunyahnya wahai Abul Hakam, maka seakan dia mengatakan ya Aballah, wahai bapaknya Allah. Karena hakam ini termasuk dari nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anna hadzal isma, bahwasanya nama ini yang dijadikan kunyah, yang Hani ibnu Yazid ini dijuluki oleh kaumnya dengan kunyah tersebut, yang diingini oleh kaumnya adalah makna sifat, bukan hanya sekedar nama. Yang diingini oleh kaumnya adalah nama yang memang mengandung suatu sifat. Kalau menetapkan suatu hukum pasti adil, tidak akan tertolak. Maka yang seperti ini, kalau yang diinginkan oleh mereka adalah makna sifat yang terkandung dari nama tersebut, bukan hanya sekedar nama, fasara bidzalika mutabiqan lismillah, maka yang seperti ini sesama, berarti dia telah sama ya, benar-benar menyamakan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana yang telah kita pahami bersama, yang tadi kita jelaskan, nama Allah itu adalah nama yang pasti mengandung sifat. Ya, beda dengan manusia, terkadang hanya sekedar nama tidak mengandung sifat. Dan yang diingini oleh kaumnya yang memberikan kunyah Hani bin Yazid ini dengan Abul Hakam, yang mereka inginkan memang makna sifat. Jadi memang benar Hani ibnu Yazid ini, ya, beliau adalah orang yang berhak memiliki kunyah Abul Hakam. Kalau memutuskan suatu perkara pasti adilnya dan tidak akan tertolak. Ini yang diinginkan oleh mereka. Oleh karena itu Rasulullah melarang, ya, karena Al-Hakam ini adalah nama Allah Subhanahu wa taala, khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ma yustafadu minal hadis, faedah hadis yang dapat kita ambil sebagaimana dijelaskan oleh Faisal Al-Fauzan dalam kitabnya I'anatul Mustafid. Yang pertama adalah wajibnya memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan merubah nama dalam rangka memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah nama Abul Hakam dengan Abi Surai. Ini dalam rangka memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini ada dalil tentang wajibnya bagi kita mengajari orang-orang yang jahil, yang bodoh. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Abu Surai, ya, dan menjelaskan bahwasanya kunyah yang sebelumnya dia bernama dengan kunyah tersebut adalah suatu kesalahan. Kemudian yang ketiga, dalam hadis tersebut ada dalil bahwasanya orang yang melarang sesuatu yang haram, dan apabila di sana ada ganti yang lebih bagus, yang salih, yang bagus, yang memang benar, tidak disalahkan oleh syariat, maka hendaklah dia mencari gantinya, menjelaskan gantinya. Jadi orang yang melarang sesuatu yang haram, ya, maka hendaklah dia mengganti sesuatu yang dibolehkan. Ya, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang Hani ibnu Yazid ini dengan kunyah Abul Hakam, maka Rasulullah menggantinya dengan Abu Surai. Kemudian yang faedah yang selanjutnya dalam hadis ini, disyariatkannya bagi kita untuk mendamaikan di antara manusia yang mereka berselisih. Kemudian faedah yang terakhir adalah dalil untuk berkunyah, dan disunahkan berkunyah dengan anak laki-laki yang paling besar. Ya, disunahkan kita berkunyah itu dengan anak laki-laki yang paling besar. Kalau seandainya kita memiliki 5 orang anak, yang pertama perempuan, yang ketiga perempuan, yang kedua perempuan, yang ketiga laki-laki, keempat laki-laki, kelima perempuan, maka yang disunahkan adalah anak laki-laki yang terbesar. Berarti kita berkunyah dengan anak kita yang ketiga yang laki-laki, disunahkan. Bukan berarti tidak boleh kita berkunyah dengan anak pertama yang perempuan, bukan berarti tidak boleh, tapi disunahkan. Ya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas bab yang ke-48, bab yang sangat agung yang wajib bagi manusia ini untuk mengetahuinya, yaitu babu man hazala bi syai'in fihi dzikrullah awil Qur'an awil Rasul, yaitu bab tentang hukum orang yang menghina sesuatu yang di dalamnya disebut nama Allah, Al-Qur'an ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan, hadzal bab babun adzimun, ya bab ini adalah bab yang sangat agung. Idza ta'ammalahu al-insanu, apabila manusia benar-benar memperhatikannya dan mengetahui kenyataan dari manusia, kenyataan manusia sekarang ini, ya banyak mereka yang menghina, mengejek, mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk di dalamnya adalah mengejek orang-orang saleh, ya para ulama yang mereka berpegang teguh dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk di dalamnya adalah mengejek syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhana wa bihamdika, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.